Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.